Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-Syeikh Imamul Kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjat al-Qushayri an-Naysaburi bi sahihi bi kitab al-Iman. Qala wa haddasanahu Abdul A'la bin Hammadin wa Abu Bakr bin Abi Shaybata wa Zuhair bin Harbin qalu haddasana Sufyan bin Uyaynah tahwil. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال حدثني يونس تحويل قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية بن عيينة إماما مقسطا imaman muqsitan wa hakaman adalan wa fi riwayati yunusa wa hakaman adilan wa lam yazkur imaman muqsitan wa fi hadisi salih hakaman muqsitan kama qala al-Layth wa fi hadzal hadis wa fi hadithihi min az-ziyadati wa hatta takuna as-sajadatul wahidatu khairan min ad-dunya wa ma fiha. Kamil, ثم يقول أبو هريرة. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم ابن حجاج القشيري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان باب النزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Berkata الإمام مسلم رحمه الله dalam صحيحnya Kitabul Iman bab tentang turunnya Isa ibnu Maryam. Isa putranya Maryam sebagai hakim pemimpin dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Muslim wa haddatsanahu Abdul A'la dan kami diberitakan oleh Abdul A'la bin Hammad dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harbin. Semuanya mereka berkata, Sufyan bin Uyainah memberitakan kepada kami. Berkata Muslim, At-Tahwil, dan aku pun diberitakan pula dari Harmalah bin Yahya. Dia berkata, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami. Dia berkata, Yunus memberitakan kepadaku. Tahwil, berkata Muslim, aku pun juga diberitakan oleh Hasan Al-Hulwani dan Abdul bin Humaidin dari Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad. Dia berkata memberitakan kepada kami Ibnu Abi memberitakan kepada ku ayahku dari Salih. Seluruhnya mereka mengambil riwayat daripada Zuhri dengan sanad ini. Dan dalam riwayat Ibnu Uyainah imaman muqsitan, Isa turun sebagai imam yang adil, wahakaman adlan, pemimpin yang adil, ya imaman muqsitan, imam yang adil, wahakaman adlan, pemimpin yang adil. Dalam riwayat Yunus, hakaman adilan, sebagai pemimpin yang adil, dan tidak menyebutkan lafaz imaman muqsitan, imam yang adil. Adapun dalam hadis sahih, hakaman muqsitan, pemimpin yang adil, sebagaimana dikatakan oleh Lais. Dan dalam hadisnya ada tambahan, wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa fiha, sehingga ketika Isa bin Maryam turun, satu sujud itu lebih berharga bagi mereka daripada dunia dan seisinya. Adapun maksud daripada penjelasan ini ikhwati fillah, nanti ketika Isa bin Maryam turun, ya harta melimpah ruah, tak ada lagi yang menerima sedekah, ya, karena keberkahan Isa bin Maryam. Dan ketika itu orang tak begitu peduli dengan hartanya. Mereka zuhud terhadap harta, dan angan-angan mereka pun tak banyak. Pendek angan-angan mereka karena mereka tahu sudah dekatnya kiamat. Karena itulah mereka tidak begitu peduli dengan harta mereka, sehingga bagi mereka sujud itu lebih utama daripada harta yang banyak mereka miliki. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka tanda-tanda hari kiamat, ketika Isa bin Maryam turun, bumi mengeluarkan keberkahannya, kebaikannya. Harta di mana-mana berlimpah ruah. Ya, orang membiarkan harta mereka, tidak begitu peduli dengan harta yang banyak, karena mereka tahu begitu dekatnya hari kiamat, ya, dan begitu pendeknya angan-angan mereka. Ya, adapun kita, begitu panjang angan-angan kita. Ya, karena kita merasa kiamat masih jauh. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wallahu a'lam, maknanya adalah annan nasa taktsuru raghbatuhum fi shalah. Orang-orang begitu bersemangat untuk mengerjakan salat, wasairut taat, begitu bergairahnya mereka mengerjakan segala kebaikan. Kenapa? Liqisari amalihim, karena angan-angan mereka sudah tak lagi panjang, angan-angan mereka pendek, tak banyak yang mereka pikirkan kecuali hari kiamat sudah dekat. Kalau kita tahu besok kiamat, mungkin kita tak peduli hari ini mau bekerja, sibuk semuanya berzikir, baca Quran, berinfak, bersedekah. Kalau tahu dia besok mau kiamat, kalau kita tahu seminggu lagi kita mati, sibuklah kita. Apa yang membuat panjang angan-angan? Karena kita merasa masih punya umur 1000 tahun lagi. Ya, mereka tidak tahu. Mereka, turunnya Isa merupakan tanda-tanda kiamat yang besar. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, biqurbil qiyamah, karena sudah dekatnya kiamat, wa qillati raghbatin fid dunya, dan begitu sedikitnya hajat mereka kepada dunia. Ya, sedikit sekali ambisi mereka mengejar dunia, li'adamil hajati ilaiha, karena mereka tak begitu berhajat lagi pada dunia. Inilah makna hadisnya. Thumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian ingin, wa in min ahli kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Allah berbicara tentang Isa bin Maryam dalam surah An-Nisa ayat 159, dan sesungguhnya orang-orang ahli kitab pasti benar-benar akan beriman dengannya, dengan Isa bin Maryam, sebelum matinya Isa. Karena kelak ketika dia turun ke bumi, tak ada lagi orang Nasara kecuali mereka semuanya memeluk agama Islam. Semuanya mereka beriman kepada Isa bin Maryam. Ya, bukan dia Tuhan, tapi dia adalah manusia yang mengikuti syariat Muhammad. Dan ini menunjukkan keutamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Isa turun dengan syariatnya. Naam. Tanda-tanda Qutaibah itu. Baik. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Laisu an Sa'id bin Abi Sa'id an Atha'in bin Mina'a an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yanzilanna bunu Maryama hakaman adilan fala yaqsiranna as-saliba wala yaqtulanna al-khinzir wala yad'anna al-jizyah wala tutrakanna al-qilasu wala yus'a 'alayha wala tazhabanna ash-shahna'u wat-tabaghudu wat-tahasudu wala yad'uwanna ilal mali fala yaqbal fala yaqbaluhu ahadun fala yaqbaluhu ahadun. Naam. Berkata Muslim rahimahullah, Qutaybah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata Lais meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Atha ibni Mina dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata bersabda Rasulullah SAW, wallahi demi Allah la yanzilanna ibnu Maryam, pasti akan turun ibnu Maryam, maksudnya Isa, fi hakaman adilan, sebagai pemimpin yang adil, falaksiranna saliba, pasti dia akan hancurkan salib yang disembah kaum Nasara, yang diagungkan, dikutuskan, mereka jadikan sebagai simbol mereka. Isa akan menghancurkan salib itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap agama Nasara, bahwa mereka di atas kebatilan. Agama yang mereka bangun adalah agama yang dibangun di atas kebatilan, bukan agama Isa bin Maryam. Karena itu dia akan hancurkan salib, wala yaqtulannal khinzir, dia akan bunuh juga babi-babi sebagai bentuk ingkaran terhadap kaum Nasara yang menghalalkan babi dan umat-umat lain. Subhanallah. Sampai masuk ke dalam hadis babi ya. Ini akidah. Kau tengok betapa kaum muslimin antinya terhadap binatang yang najis ini. Ya. Menunjukkan betapa bersihnya agama Islam dan kaum muslimin. Wala yadh'anna al-jizyah, dia akan menghapuskan upeti, tak ada lagi jizyah yang diterapkan terhadap ahlu zimmah, karena tak ada kala itu ahlu zimmah, semuanya beriman dengannya. Wala tutrakannal qilas, akan ditinggalkan unta-unta mahal. Dahulu kala orang-orang Arab, harta termahal mereka adalah unta-unta, di antaranya adalah al-qilas, unta yang paling mahal harganya. Yang satu unta bisa bernilai puluhan ekor unta, akan ditinggalkan. Fala yus'a 'alaiha, mereka tak sibuk lagi mengurusinya. Ya. Mengapa? Jawabannya kembali sebagaimana sebelumnya. Liqillati raghbatihim ila dunya wal hajati ilaiha. Mereka tak semangat lagi mengejar dunia. Mereka tak begitu berhajat lagi dengan dunia. Mengapa? Liqurbi qiyamis sa'ah, karena kiamat sudah dekat. Wa qisra amalihim, karena angan-angan mereka begitu pendek. Ya, ambisi mereka pendek. Cita-cita mereka pendek. Tak lagi mereka heboh dengan dunia dan gemerlapnya. Sehingga harta-harta mahal pun dibiarkan, ditinggalkan. Wala tadhhabanna syahna'u wattabaghudu wattahasudu, akan hilanglah segala macam permusuhan, kebencian dan sifat saling hasad, iri dan dengki, hilang semuanya. Akan hilang namanya permusuhan, kebencian, sifat hasad satu sama lain. Mengapa hilang? Jawabannya, karena semua yang namanya permusuhan, kebencian, hasad itu dibangun di atas kecintaan terhadap dunia. Manakala orang tak cinta dengan dunia, apa yang mau diperbutkan? Apa yang mau diirikan? Karena kebanyakan daripada segala macam permusuhan dunia ini, ya, dibangun di atas kebencian sama manusia. Sebagian orang ingin ya lebih tinggi daripada yang lain, ambisinya untuk menaklukkan yang lain. Karena itulah muncul peperangan. Mengapa peperangan muncul? Merebut dunia. Zaman sekarang peperangan kenapa terjadi? Merebut dunia. Merebut emas hitam, merebut ya minyak, memperebutkan minyak, memperebutkan sumber daya alam. Karena itu peperangan. Pemberontakan di banyak negeri, kenapa? Karena ingin kekuasaan, ya. Ketika ini semua tak ada lagi ambisi kepada dunia, tak adalah yang namanya permusuhan. Orang bermusuhan kebanyakan gara-gara itu. Hilanglah kebencian, hilanglah permusuhan, hilanglah hasad satu sama lain, tak ada kedengkian. Wala yad'unna wala yad'auna wala yad'unna ila al-mal fala yaqbaluhu ahadan ahadun. Pasti ya akan disuruh manusia untuk mengambil harta, mengambil sedekah, tapi tak ada seorang pun yang mau lagi menerima sedekah. Subhanallah. Sekarang di mana-mana orang minta sedekah. Ya. Akan datang masanya tak ada lagi orang mau diberi sedekah. Karena semuanya sudah kaya, semuanya tak butuh lagi dunia. Kebingungan orang bawa uang kemana mau ku sedekahkan. Ini menunjukkan keadilan membawa keberkahan. Ketaatan membawa keberkahan. Berkah dunia ini seluruhnya. Dunia itu dicabut keberkahan sebabkan karena maksiat. Berkuranglah keberkahan. Kadang negeri kaya gas, beli gas pun payah setengah mati antrian. Sumber daya alamnya kaya. Ya, tapi rakyatnya miskin. Karena banyaknya maksiat. Naam, Syekh Ibrahim. قال حدثني يحرم ملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. Imam Muslim meriwayatkan dia berkata Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku. Dia berkata Ibn Wahab memberitakan kepada kami. Dia berkata Yunus memberitakan kepadaku dari Ibn Shihab. Dia berkata aku diberitakan oleh Nafi maulanya Abu Qatadah Al-Ansari bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa antum, bagaimana kalian nanti idza nazala ibnu Maryam fiikum, manakala turun Ibn Maryam di tengah-tengah kalian, wa imamukum minkum, dan imam kalian itu dari kalian. Ya. Yang memimpin agama adalah Isa bin Maryam. Yang memimpin salat adalah Imam Mahdi. Ya. Wa imamukum minkum. Sebagai kemuliaan atas umat ini di mana Isa bin Maryam di belakang Imam Mahdi. Yang namanya sama dengan nama Nabi kita Muhammad. Nama bapaknya pun sama Muhammad bin Abdullah. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. Adapun riwayat berikutnya ini, ya, berkata Imam Muslim, Muhammad bin Hatim memberikan kepada kami, dia berkata, Ya'qub bin Ibrahim memberikan kepada kami, dan dia berkata, Ibnu Akhi, Ibnu Syihab memberikan kepada kami, dari pamannya, dia berkata, Nafi' Maula, Abu Qatadah memberitakan kepadaku, dia mendengar, Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, bagaimana kalian kelak jika turun Ibnu Maryam di tengah-tengah kalian wa ammakum, dan dia memimpin kalian. Naam. Isa turun memimpin kaum muslimin dengan kitabullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada hujah bagi kaum Nasara yang mendakwahi kaum muslimin agar beriman dengan agama mereka yang batil dengan mengeluarkan hadis-hadis semacam ini. Kadang mereka memberikan syubhat, lihat, kalian pasti akan ikut dengan Isa bin Maryam. Iya. Tapi bukan ikut agama kalian yang batil, agama kesyirikan, kekufuran, yang menyatakan Tuhan beranak, Tuhan beristri, tidak. Isa akan turun dengan agama Muhammad. Dia akan menghancurkan salib yang kalian banggakan, akan membunuh babi-babi yang kalian makan sebagai bentuk pengingkaran bukan Isa bin Maryam, bagaimana dalam persepsi kalian? Naam. Qala wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsani Walid bin Muslim qala haddatsana Abu Abi Dhib an Abi Shihab an Nafi' mawla Abi Qatadah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza nazala fikum bunu Maryama fa ammakum minkum faqultu li ibni Abi Dhib innal Auza'i haddathana an Az-Zuhri an Nafi' an Abi Hurairah wa imamukum minkum qala bunu Abi Dhib tadari ma ammakum minkum qultu tukhbiruni qala fa ammakum bikitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muslim rahimahullah, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata Al-Walid bin Muslim menceritakan kepadaku, dan dia berkata Ibnu Abi Dzib menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Nafi' maulanya Abu Qatadah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, bagaimana kalian kelak jika turun di tengah-tengah kalian Ibnu Maryam, fa'ammakum minkum, dan akan memimpin kalian ya dari kalian, dan akan memimpin kalian dari kalian. Maka aku bertanya kepada Ibnu Abi Dzib, sesungguhnya Auza'i memberitakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Nafi' dari Abu Hurairah, wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalian, maksudnya Mahdi yang akan memimpin salat, menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya, qala Ibnu Abi Dzib, berkata Ibnu Abi Dzib, tahukah engkau apa makna ammakum minkum, yang memimpin kalian dari kalian? Aku berkata, tukhbiruni, beritakanlah kepadaku jawabannya. Qala fa ammakum bi kitab rabbikum, dia akan memimpin kalian dengan kitab Tuhan kalian, Quran. Tabaraka ta'ala wa sunnati nabiyikum, memimpin kalian dengan sunnah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala haddatsana Al-Walid bin Syuja'in wa Harun bin Abdullah wa Hajjaj bin Sya'ir qalu حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال وينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقول أميركم تعالى تعالى صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. Berkata Muslim rahimahullah, Al-Walid bin Syuja' menyerahkan kepada kami, dan Harun bin Abdullah dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir, mereka semuanya berkata, Hajjaj yaitu Ibn Muhammad memberitakan kepada kami dari Ibn Jurayd, dia berkata Abu Zubair memberitakan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, pernah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan ada senantiasa satu kelompok daripada umatku, yuqatiluna alal haqqi, yang berjihad, berperang di atas kebenaran, wahirina, yang mereka akan dimenangkan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian Nabi berkata, fayanzilu Isa bin Maryam, akan turunlah Isa bin Maryam, fayaqulu amiruhum, ketika Isa turun dibawa malaikat dari langit, ketika mereka sedang salat, berkatalah pemimpin mereka, maksudnya Al-Mahdi, ta'ala sallilana, wahai Isa, marilah pimpin kami salat. Fayaqulu la, berkata Isa, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara, kalianlah menjadi pemimpin sebagian atas sebagian lainnya, takrimatullah hadhil ummah, sebagai bentuk penghormatan pemuliaan Allah terhadap umat ini, yang memimpin salat mereka adalah ya cucu Rasulullah SAW, Al-Imam Mahdi alaihi salam, yang sesuai dengan konsep kita, dia dari keturunan Hasan bin Ali, bukan sebagaimana diklaim orang Syiah dari keturunan Husain bin Ali, tidak, tapi dari Imam Hasan bin Ali. Sebagai balasan dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dia tidak ambisi kepada kekuasaan. Allah berikan kekuasaan kepada anak keturunannya menjadi pemimpin terakhir sebelum datangnya kiamat. Ya, dan ini menunjukkan bahwa sepanjang zaman akan ada kebenaran. Tak pernah di permukaan bumi ini hilang kebenaran, akan senantiasa ada. Dalam sebagian rentang zaman, waktu mereka memiliki kekuasaan, mereka yang berkuasa. Dalam sebagian rentang waktu, mereka tak punya kekuasaan. Tapi tetap mereka menang di atas kebenaran. Ini bahwa Rasulullah berupa kebenaran tak akan pernah hilang, kan tetap ada sebagian orang yang mengetahuinya, meyakininya, mengamalkannya sampai hari kiamat. Ya, maksudnya sampai datangnya angin yang bertiup yang mewafatkan semua orang-orang beriman. Setelah itu barulah datang kiamat. Demikian kajian kita ikhwati fillah pagi hari ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan menjelaskan bab bahwasanya penjelasan akan datang masa atau zaman tak lagi diterima padanya iman. Akan datang masanya iman itu tak lagi berguna kecuali orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.